Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitabul ilm. Kita masih menyebutkan tentang sebab-sebab perselisihan para ulama. Kita sampai pada sebab yang keenam, as-sababus sadis. Ayya'takida annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nasin au ijma'. Seseorang yang terjatuh dalam penyelisihan, dia meyakini bahwasanya dalil yang disampaikan kepadanya itu bertentangan dengan apa yang dia anggap itu lebih kuat dari nas atau ijma'. Bima'na annahu yasilu dalil ilal mustadil walakinnahu yara anna mu'aridun annahu mu'aridun bima huwa aqwa minhu min nasin au ijma'. Dengan makna dalil itu telah sampai kepadanya yang diberikan dalil, yang disampaikan dalil kepadanya, akan tetapi dia berpandangan, yakni yang disampaikan dalil itu, dia berpandangan bahwasanya dalil itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya, baik berupa nas atau ijma. Wa hadza katsirun fi khilafil a'immah, ini banyak dalam perselisihan para a'immah. Wa ma aktsara ma nasma'u min man yangkula man yangkulul ijma, betapa banyak kita mendengarkan orang yang menukilkan ijma, walakinnahu inda ta'ammul la yakunu ijma'an, akan tetapi ketika diperhatikan ternyata itu bukan sebuah ijma, bukan sebuah kesepakatan. Wa min aghrabi ma nukila fil ijma anna ba'dahum qal, dan termasuk yang paling aneh ya, dari yang dinukilkan dianggap sebagai ijma, sebagian mereka mengatakan ajma'u ala qabuli syahadatil abdi, mereka para ulama sepakat tentang diterimanya persaksian seorang hamba, seorang budak. Wa akharun qalu, dan yang lainnya mengatakan ajma'u ala annaha la tuqbalu syahadatul abdi, mereka sepakat bahwasanya tidak diterima persaksian seorang budak. Hadza min gharaibin naqli, ini termasuk penukilan yang sangat aneh. Li'anna ba'dun nas idza kana man khawlahu ittafaqu ala ra'yin dhanna alla mukhalifa lahum, karena sebagian manusia jika suatu daerah, orang-orang sekitarnya, mereka sepakat atas suatu pendapat ya, maka dia pun menyangka tidak ada orang yang menyelisih pendapat mereka karena dia tidak meluas ya, ilmunya, yakni berusaha untuk meneliti lebih lanjut tentang pendapat tersebut, apakah itu kesepakatan para ulama ya. Namun dia mencukupkan dengan apa yang diyakini, apa yang menjadi pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya. Zanna alla mukhalifa lahum, kemudian dia menyangka tidak ada yang menyelisih mereka. Li'tiqadihi anna dzalika muqtadha nusus, karena keyakinannya itu merupakan hal yang ditunjukkan oleh nas. Fayastami'u fihi fayastami'u fi dhihni dalilan, maka terkumpul pada benaknya itu dua dalil, an-nas wal ijma'. Nas, ada dalil yang menguatkan pendapatnya, demikian pula dia menganggap karena dia melihat orang-orang sekitarnya sepakat atas pendapat itu, dia menganggap itu sebuah ijma'. Warubama yarahu muqtadal qiyas as-sahih, dan kadang pula dia berpandangan itu merupakan konsekuensi dari qiyas yang benar, yakni sesuai dengan qiyas yang sahih. Wan nadhar as-sahih, demikian pula pandangan yang benar. Fayahkumu annahu la khilaf, maka dia pun menghukumi bahwasanya pendapat itu tidak ada yang menyelisihinya. Wa annahu la mukhalifa li hadza an-nas al-qa'im indahu ma'al qiyas as-sahih indahu, dan bahwasanya tidak ada yang menyelisih nas ini yang menurut dia menguatkan pendapatnya disertai dengan qiyas yang sahih menurutnya. Wal amru qad kana bil aksi, adapun perkaranya ternyata kebalikannya. Wa yumkinu an numatsila dzalika bi ra'yi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi ribal fadl, dan memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan contoh atas hal itu. Terkadang dalil itu telah sampai pada seseorang, namun dia berpandangan bahwasanya itu bertentangan dengan pendapat yang lebih kuat, yaitu dengan pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma fi riba al-fadl, dalam masalah riba al-fadl. Sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sabit dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau mengatakan, innamar riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu pada riba an-nasi'ah. Riba fadl itu adalah seseorang menambahkan ketika transaksi barang-barang ribawiyah, dia transaksi ketika dia membeli dengan misalnya 1 kilogram emas, kemudian dia membayarnya dengan lebih dari 1 kilogram, maka ini termasuk riba al-fadl. Adapun riba nasi'ah adalah seseorang itu mengakhirkan tidak membayar kontan dalam masalah barang-barang ribawiyah. Maka pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya riba itu hanya pada riba an-nasi'ah, berdasarkan hadis innamar riba fin nasi'ah. Wa sabata anhu fi hadis Ubadah ibn Shamit wa ghairihi, dan telah tetap dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ubadah bin Shamit dan yang selainnya bahwa an-riba yakunu fin nasi'ah wa fi ziyadah, bahwasanya riba itu terdapat pada riba nasi'ah, demikian pula dalam riba az-ziyadah, riba fadl. Wa ajma'al ulama ba'da Ibnu Abbas ala anna riba qisman, dan sepakat para ulama setelah Abdullah bin Abbas bahwasanya riba itu ada dua macam, riba fadl dan riba nasi'ah. Amma Ibnu Abbas fa innahu aba illa ayakuna riba fin nasi'ah faqat. Adapun Abdullah bin Abbas maka beliau enggan untuk berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi, riba itu pada riba fadl dan nasi'ah, dan beliau berpandangan riba itu hanya pada riba an-nasi'ah saja. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ad-dinar bid-dinar wa dirham bid-dirham masalan bimislin, dinar dibayar dengan dinar, dirham dengan dirham, sama nilainya, tidak boleh berselisih. Man zada, barang siapa yang menambah, yakni dia memberikan sesuatu melebihi apa yang dia terima, awisdada, atau dia mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan, faqad arba, maka sungguh dia telah berbuat riba. Kata Zakwan As-Samman Abu Saleh, faqultu lahu, maka aku katakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, inna Ibnu Abbas yaqulu ghaira hadza, sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan tentang selain hal ini. Faqal, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, laqad laqitu Ibnu Abbas, sungguh aku telah bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Faqultu, maka katakan, ara'aita hadzal ladzi taqul asai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au wajadtahu fi kitabillah azza wajal? Apakah menurutmu apa yang menjadi pendapatmu itu adalah sesuatu yang telah engkau dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau engkau dapati dalam kitabullah azza wajal? Faqal, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam ajidhu fi kitabillah. Aku tidak mendengarkan langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian pula aku tidak mendapati di dalam kitabullah. Walakin haddatsani Usamah ibn Zaid anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Akan tetapi telah memberitakan kepadaku bahwa Usama bin Zaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-riba fin nasi'ah. Riba itu hanya pada riba an-nasi'ah. Lihat di sini, dalam riwayat ini Abdullah bin Abbas ya bersikukuh dengan pendapatnya, yaitu riba hanya pada riba an-nasi'ah, karena menganggap kuatnya riwayat yang disampaikan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misaluhu, contohnya, ya, lau bi'ta so'an minal kumhi bi so'aini yadan bi yadin fa innahu inda Ibn Abbas la ba'sa bihi. Jika engkau menjual satu sok dari gandum dengan dua sok dari gandum dibayar kontan, ya, maka menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Li'annahu yara anna riba fin nasi'ah faqat. Karena dia berpandangan bahwasanya riba itu hanya pada riba nasi'ah saja. Yaitu ketika seseorang itu ya bertransaksi dengan asnafu ribawiyah, ya, yang seharusnya dibayar kontan namun diakhirkan. Ya. Wa idza bi'ta masalan mithqalan minaz zahab bimithqalaini minaz zahab yadan biyadin fa indahu annahu laisa riba. Jika engkau menjual contohnya satu mithqal dari emas dengan dibayar dua mithqal dari emas kontan, menurut beliau itu bukan riba. Lakin idza akhartal qabd fa ataitani al mithqal walam u'tikal badal illa ba'da tafarruq fahuwa riba. Akan tetapi jika engkau mengakhirkan transaksi tunai kemudian engkau memberikan kepadaku satu mithqal lalu aku tidak memberikan kepadamu gantinya, nilai tukarannya, kecuali setelah terjadi perpisahan, maka itulah yang disebut riba. Ya. Li'anna Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yara anna hadzal khasr mani'un min wuqu'i riba fi ghairihi. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berpendangan bahwasanya ini merupakan pembatasan yang mencegah terjadinya riba terjadi pada selain riba an-nasi'ah. Wa ma'lumun anna innama tufidul khasr. Dan diketahui dari bahasa Arab bahwasanya innama itu memberikan faedah pembatasan, fayadulu ala anna ma siwahu laisa biriba. Maka ini menunjukkan dengan lafadz innama ini bahwasanya selain dari an-nasi'ah bukan termasuk riba. Lakinnal haqiqah anna madalla alaihi hadis Ubadah yadulu ala annal fadla minar riba liqouli Rasul sallallahu alaihi wasallam man zada aw istazada faqad arba. Akan tetapi pada hakikatnya ya bahwasanya apa yang ditunjukkan dalam hadis Ubadah yakni Ubadah bin Shamit dalam riwayat Ibnu Mulakin, Al-Baihaqi dan selainnya menunjukkan bahwasanya riba al-fadl termasuk dari riba. Karena sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man zada aw istazada faqad arba." Barang siapa yang menambahkan sesuatu dari apa yang dia terima atau minta ditambah ketika memberikan sesuatu dari barang-barang ribawi, maka sungguh dia telah berbuat riba. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, "Man zada aw istazada." Barang siapa yang memberikan lebih dari apa yang dia terima atau mengambil lebih dari apa yang dia berikan, maka sungguh dia telah berlaku riba. Idzan ma mauqifuna nahnu minal hadis alladzi istadalla bihi Ibnu Abbas. Ya. Jika demikian, lalu gimana mauqif kita dari hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Mauqifuna an nahmilahu ala wajhin yumkinu ayyattafiqu ma'al haditsil akhar. Adal ala anna riba yakunu aidan fil fadl. Ya. Mauqif kita adalah membawa kepada sisi yang memungkinkan untuk digabungkan dengan hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya riba itu ya, juga terjadi pada riba al-fadl. Bi annakul, dengan kita mengatakan innamar riba syadid alladhi ya'madu ilaihi ahlul jahiliyah walladhi warada fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Dengan kita mengatakan bahwasanya riba yang berat, yang besar, yang dijadikan sandaran oleh ahlul jahiliyah, orang jahiliyah juga sepakat itu merupakan riba, yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Innama huwa riba an-nasi'ah. Sesungguhnya itu yang dimaksud adalah riba an-nasi'ah. Amma ribal fadl fa innahu laisa riba syadidil azim. Fa innahu laisa ar-riba syadidul azim. Adapun riba al-fadl, maka itu bukan riba yang berat dengan tingkatan setara dengan riba an-nasi'ah. Ya. Walihada zahaba Ibnul Qayyim fi kitabihi I'lamul Muwaqi'in. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah berpendapat dalam kitabnya I'lamul Muwaqi'in ila tahrimi ribal fadl min babit tahrimil wasail. Ya. Bahwasanya riba fadl itu pengharamannya itu dalam bab haramnya wasail, walaysa min babit tahrimil maqasid. Ya. Bukan diharamkan karena itu merupakan ya zatnya, ainya yang diharamkan itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka tentunya ketika disebutkan oleh beliau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ya, riba asyadidul azim, riba yang berat, yang besar itu pada riba an-nasi'ah, adapun riba fadl itu di bawahnya, bahkan Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah diharamkan karena menjadi wasilah sarana kepada riba an-nasi'ah. Ya. Maka tidak menjadikan seseorang itu bermudah-mudahan dengan riba al-fadl. Ya. Namun ini semua menunjukkan bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ya. Dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana contoh yang lainnya dalam masalah zina. Dalam masalah zina. Zina ada beberapa macam. Ya. Hanya sekedar melihat sesuatu yang diharamkan dikatakan itu zina. Ada pula ya, zina yang sesungguhnya, maka tingkatannya berbeda. Demikian pula zina yang sesungguhnya juga bertingkat-tingkat ya. Ada seorang yang berzina dalam keadaan belum pernah menikah dengan orang yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah, maka dosanya juga berbeda. Yang pernah menikah dan pernah melakukan hubungan dalam pernikahannya kemudian dia berzina, maka dosanya lebih besar. Ada dua orang yang telah menikah, telah melakukan hubungan dalam pernikahannya, kemudian dua-duanya berzina. Namun satunya berzina dengan tetangganya, satunya berzina dengan orang yang jauh, maka yang berzina dengan tetangganya juga lebih besar dosanya. Namun semuanya itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Semuanya haram, namun tingkatannya berbeda-beda. Ya. Demikian pula dalam masalah neraka. Ya. Neraka itu bertingkat-tingkat, maka tidak ada tentunya seorang yang mau mengatakan, ya, tidak mengapa masuk neraka, yang penting bukan tingkatan yang paling bawah. Ya. Disebutkan dalam hadis, yang paling ringannya adalah seseorang, ya, dicelupkan kakinya ke dalam neraka, sehingga otaknya mendidih, waliyadubillah. Maka tidak ada seorang pun yang akan mau masuk ke dalam neraka ketika gambarannya demikian. Ya. Maka demikian pula dalam masalah riba. Ketika disebutkan di sini bahwasanya riba fadl bukanlah riba yang setara dengan riba an-nasi'ah, maka bukanlah menjadikan seseorang itu bermudah-mudahan. Semuanya masuk dalam larangan riba. Wallahu ta'ala alam biswab. As-sababus sabi, sebab yang ketujuh. Ayya'khudal alim bi hadithin da'if aw yastadilu istidlalan da'ifan wa hadza katsirun jidda. Seorang alim mengambil hadis yang dhaif, yang lemah, ya. Atau ya, istidlalnya hadisnya sahih namun pendalilannya itu dhaifan, lemah. Wa hadza katsirun jidda. Ini banyak sekali. Wa min amtsilatihi, dan di antara contoh-contohnya, ai amtsilatul istidlal bil haditsi dhaif. Yaitu contoh berdalil dengan hadis yang dhaif. Ma dhahaba ilaihi ba'dul ulama min istihbabi salati tasbih. Apa yang menjadi pendapat sebagian para ulama dari disunahkannya salat at-tasbih. Wa huwa ayyusalliyal insan raka'ataini. Itu seseorang salat dua rakaat. Yaqra'u fihi ma bil Fatihah wa yusabbihu 15 tasbihah. Wa kadzalika fi ruku' was sujud ila akhiri sifatiha allati lam adbidha. Allati lam adbidha. Yaitu seseorang salat dua rakaat kemudian membaca dalam dua rakaat tadi surat Al-Fatihah, kemudian bertasbih sebanyak 15 kali tasbih, kemudian dia rukuk, sujud sampai akhir dari sifat salatu tasbih yang aku tidak menghafal. Li'annani la'a'takiduha min haitsu syar'i. Karena aku tidak meyakininya dari sisi disyariatkannya. Wa yara al-farun, adapun yang lainnya berpandangan anna salatu tasbih bid'atun makruhah. Ya. Bahwasanya salat tasbih itu merupakan bid'ah yang dibenci. Wa anna haditsaha lam yasihha. Ya. Dan hadisnya itu tidak sahih. Wa mimman yara dzalikal imamu Ahmad rahimahullah. Dan termasuk yang berpendapat dengan demikian adalah al-imamu Ahmad rahimahullah taala. Faqal, beliau mengatakan innaha la tasihu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa inna haditsaha kadzibun ala Rasulillah. Dan sesungguhnya hadisnya itu didustakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa bil haqiqah man ta'ammalaha wajada anna fiha sududan hatta bin nisbati li syar'i. Dan pada hakikatnya seorang yang memperhatikan tentang salat tasbih, maka niscaya dia akan mendapati, ya, tentang syadnya, ya, sifat salat tasbih tersebut ketika dinisbahkan kepada syariat. It innal ibadah imma an takuna nafilatan lil qalbi. Ya. Ketika sebuah amalan ibadah, ya, bisa itu akan memberikan manfaat terhadap qalbu, wala budda li salahil qalbi minha fatakunu masru'atan fi kulli waqtin wa fi kulli makan. Ya. bisa disebabkan karena itu memberikan manfaat kepada kalbu, maka mesti disebabkan karena hal itu, ya, maka ibadah itu disyariatkan pada setiap waktu, di setiap tempat. Wa imma alla takuna nafi'atan fala takunu masru'atan. Dan bisa pula suatu amalan ibadah itu tidak mendatangkan manfaat, maka itu tidak menjadi sesuatu yang disyariatkan. Wa hadhihi fil hadis alladhi ja'a anha yusallihal insan kulla yaumin aw kulla usbu'in aw kulla syahrin aw fil umri marratan wa hadza la nadhira lahu fi syar'i. Maka dalam hadis yang datang menyebutkan tentang salatu tasbih, seseorang itu dianjurkan sholat pada setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan atau seumur hidup sekali. Wa hadza la nadhira lahu fi syar'i. Maka ini tidak ada yang sama di dalam syariat. Fadala ala sududiha sanadan wa matnan. Maka ini menunjukkan tentang syaratnya amalan ibadah ini, baik sanadnya maupun matannya, maupun matanya isinya. Wa ana man qala, dan adapun orang yang mengatakan innaha kadzibun ka sayyidil Islam fa innahu musib, dan adapun orang yang mengatakan bahwasanya itu hadis tersebut didustakan atas Rasulullah alaihi salatu wasalam seperti pendapatnya sayyidul Islam, maka beliau benar. Wa liza qala sayyidul Islam innahu lam yastakhibba lam yastakhibbah ahadun minal a'immah. Oleh karena itu Syaikhul Islam rahimahullah mengatakan bahwasanya salat tasbih itu tidak ada yang menganggapnya sunnah seorang pun dari kalangan imam. Wa innama masaltu biha li anna su'ala anha katsirun min ar-rijali wa nisa. Dan adapun saya memberikan contoh hal itu karena pertanyaan tentang hal itu banyak dari kalangan laki-laki maupun wanita. Fa akhsha an takuna hadhihi al-bid'ah amran masru'an. Dan aku khawatir bahwasanya bid'ah ini menjadi sesuatu yang disyariatkan. Wa inna ma aqul bid'ah. Dan sesungguhnya saja aku hanya mengatakan bahwasanya salatu tasbih itu bid'ah. Aquluha, aku katakan itu walau kanat tsaqilatan ala ba'dhin nas. Meskipun itu berat pada sebagian manusia. Li annana na'taqidu anna kulla man dana lillah subhanahu mimma laisa fi kitabillah aw sunnati rasulih fa innahu bid'ah. Karena kita meyakini bahwasanya orang yang beragama karena Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua adalah bid'ah. Kadzalika aidan man ya'khudhu bidalilin dha'if, demikian pula seseorang yang mengambil dalil dengan dari dalil yang lemah, min haitsul istidlal, kadzalika aidan man ya'khudhu bidalilin dha'ifin min haitsul istidlal, demikian pula seseorang yang mengambil suatu dalil namun lemah dalam sisi pendalilannya, ad-dalilu qawiyyun lakinnahu min haitsul istidlal bihi dha'if, dalilnya kuat akan tetapi pendalilannya lemah. Mislu ma akhadha ba'dul ulama min hadisi Ahmad. Contohnya adalah apa yang diambil oleh sebagian para ulama dari hadisnya al-imamu Ahmad. Zakatul janin zakatu ummihi. Sesembelihan janin itu adalah sesembelihan ibunya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sa'altu Rasulullah alaihi salatu wasalam anil janin, aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang janin, yakni hewan sesembelihan yang masih janin, masih dalam kandungan induknya. Faqal, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam kuluhu in syi'tum, makanlah jika kalian mau. Wa qala Musaddad, berkata Musaddad bin Musarhad, qulna, maka kita katakan ya Rasulullah, nanharun naqah wa nadhhabul baqarah wa syah fanajidu fi batnihi al-janin. Wahai Rasulullah, kami menyembelih unta ya, dengan cara nahar. Demikian pula kami menyembelih sapi dan kambing, lalu kami dapati dalam perutnya itu ada janin. Anulkihi amna'kuluhu, apakah kita membuangnya atau kita boleh memakannya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kuluhu insyaitum, makan jika kalian mau. Fa inna zakatahu zakatu ummihi, karena sesembelian untuk janin itu adalah sesembelian untuk ibunya. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fal ma'ruf inda ahli al-ilm min ma'na al-hadis anna ummal janin idza dzukiyat fa inna zakataha zakatun lahu. Maka yang ma'ruf dari pendapatnya para ulama tentang makna hadis tersebut, ya, bahwasanya induk dari janin itu apabila disembelih, maka sesembelihannya itu juga sesembelihan untuk si janin tadi. Aila yahtaju ila zakatin idza ukhrija minha ba'da dzabhi. Yani enggak butuh lagi untuk disembelih ketika janin itu dikeluarkan dari induknya setelah disembelih, ya. Li'anna qad mata wa la fa'idata min tadhkiyatihi ba'da mautihi. Karena ia telah mati, ya, maka enggak ada faedah untuk disembelih setelah kematiannya. Wa minal ulama man fahima anal murada bihi ay bil hadis inna zakatal janin ka zakati ummihi. Dan di antara para ulama ada yang memahami bahwasanya yang dimaksud dengan hadis adalah, ya, sesembelian untuk janin itu seperti, ya, sesembelian untuk ibunya, yakni janin itu disembelih seperti induknya harus disembelih ketika hendak dimakan, ya. Takunu biqatil wadajaini wa inhari dami, ya, yaitu dengan memutus dua urat leher kemudian mengalirkan darahnya. Walakin hadza ba'id, akan tetapi ini adalah sesuatu yang jauh, ya. Kalau dalam istilah jauh api dari panggang, ya, ini pendalilan yang jauh. Walladhi yub'iduhu annahu la yaqsulu inharadam ba'dal maut. Dan yang menjadikan sisi pendalilan ini adalah sesuatu yang jauh adalah ketika janin itu disembelih, maka tidak akan terjadi bentuk mengalirkan darah setelah kematian. Ya, setelah kematiannya. Wallahu taala alam bisawab. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma anharu dzam wa dzukira smullah alaihi faqul." Apa-apa yang dialirkan darah padanya kemudian disebutkan nama Allah ketika disembelih untuk dialirkan darahnya, maka makanlah. Wa minal ma'lum annahu la yumkinu inharu dzam ba'dal maut. Termasuk perkara yang diketahui bersama, tidak mungkin untuk mengalirkan darah setelah kematian. Hadhil asbab allati ahbabtu an unabbiha 'alaiha ma'a annaha katsirun. Ya. Ini yang aku senang untuk memberikan tanbih atasnya dalam keadaan contoh-contoh, ya, seseorang yang berdalil dengan dalil yang sahih namun sisi pendalilnya itu lemah, itu contoh-contohnya banyak. Wa bahrun la sakhila lahu. Ya. Dan itu seperti, ya, lautan yang tidak bertepi. Walakinna ba'da hadza kulluhu ma mauqifuna. Ya. Akan tetapi setelah ini bagaimana mauqif kita terhadap perselisihan yang terjadi di antara para ulama? Wa ma qultuhu fi awalil mawdu' an-nas bisababi wasailil i'lamil masmu'ah wal makru'ah wal mar'iyah. Ya. Dan apa yang saya katakan pada awal pembahasan bahwasanya manusia dengan sebab-sebab wasilah-wasilah, ya, i'lam, yakni sarana-sarana informasi baik yang didengar atau dibaca atau dilihat, ya, wahtilaful ulama aw ihtilaful mutakallimin fi hadhil wasail, kemudian disebutkan perselisihan para ulama, perselisihan orang-orang yang berbicara dalam sarana-sarana ini, saru yatasyakkakuna, maka mereka menjadi orang-orang yang ragu. Wa yaqul man nattabi, siapa yang harus kita ikuti, ya. Disebutkan oleh penyair, takatsaratid dhiba ala khirasin fama yadri khirasun ma yasidu, ya. terlalu banyak kijang-kijang itu yang dilihat oleh para pemburu, sehingga seorang pemburu itu ragu, ya, tidak mengetahui mana yang harus diburu, yang harus ditangkap. Wa kina idin nakul, maka ketika itu kita katakan mauqifuna min hadzal khilaf wa ani bihi khilaful ulama alladzina na'lamu annahum mawsuquna ilman wa diyana. Mauqif kita dalam masalah khilaf ini, yakni khilaf para ulama yang kita ketahui mereka adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya dalam hal ilmu dan agama. La manhum mahsubuna alal ilmi walaysu min ahlihi. Ya, yakni bukan perselisihan orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu, namun mereka bukan ahlinya. Li annana la na'tabiru haula'i ulama, karena kita tidak menganggap mereka itu ulama. Wala na'tabiru aqwalahum mimma yukhfadu min aqwali ahli al-ilm. Ya. Dan kita tidak menganggap pendapat-pendapat mereka termasuk yang harus dijaga dari pendapat-pendapat ahlul ilm. Walakinna na'ni bihi al-ulama al-ma'rufin bin nasi lil ummah. Akan tetapi yang kita maksudkan adalah para ulama yang ma'ruf, memberikan nasihat, ya, menginginkan kebaikan untuk umat al-Islam. Wal ilm, ma'ruf dengan ilmu. Mauqifuna min haula yakunu ala wajhain. Ya. Mauqif kita itu dari dua sisi. Awal, yang pertama, kaifa khalafal haula'il a'immah lima yaqtadihi kitabullah wa sunnati rasulih. Yani dilihat dari sisi bagaimana mereka para imam menyelisih apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa hadza yumkinu ayya yu'rafal jawabu anhu bima dzakana min asbabil khilaf. Maka ini memungkinkan untuk diketahui jawabannya dari apa yang disebut, apa yang telah kita sebutkan dari sebab-sebab khilaf. Wa bima lam nadzkurhu, dan dengan apa-apa yang belum kita sebutkan. Wa huwa katsirun yadhharu li talibil ilmi, yaitu banyak sebab-sebabnya yang itu nampak diketahui oleh para penuntut ilmu. Hatta wa illam yakun mutabakhiran fil ilmi, ya, sampai-sampai itu pun diketahui oleh orang yang belum banyak ilmunya, ya. Dia akan mengerti sebab-sebab terjadinya perselisihan dari kalangan para ulama. Kemudian dengan itu semua kita bisa menghukumi mana yang harus diikuti. Sani yang kedua, ma mauqifuna min ittiba'ihim. Ya. Apa mauqif kita, ya, tentang orang yang min ittiba'ihim, dari mengikuti mereka. Wa man nattabi'u min haula ulama, siapa yang harus diikuti dari mereka, para kalangan para ulama. Ayat tabi'ul insan imaman la yakhruju an qawlihi, apakah seseorang itu mengikuti seorang imam, seorang ulama, kemudian dia tidak keluar dari pendapatnya. Walau kana sawab ma ghairihi ka'adatil muta'assibina lil madzahib, apakah dia mengikuti seorang imam, seorang ulama, kemudian dia tidak keluar dari pendapatnya meskipun kebenaran itu bersama selainnya, seperti kebanyakan orang-orang yang ta'asub terhadap madhab. Am yattabi'u ma tarjuhu indahu min dalilin walau kana mukhalifan lima yantasibu ilahi min ha'ulail a'immah, ataukah dia mengikuti apa yang rajih menurut dia dari dalil meskipun dia harus menyelisihi apa yang dia menisbahkan diri kepadanya dari mereka para ulama. Ya, seorang misalnya mengatakan saya Syafi'i, saya pengikut mazhab Syafi'i, namun ternyata, ya, setelah diteliti pendapat yang sahih pendapat Al-Imam Ahmad, ya, apakah dia harus mengikuti pendapat Al-Imam Ahmad meskipun dia, ya, menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i? Al-jawab wa tsani, jawabannya yang kedua. Fal wajib ala man alima bidalil ayattabi'a dalil walau khalafa man khalafa minal a'immah. Maka wajib bagi orang yang telah mengetahui dalil untuk mengikuti dalil meskipun dia harus menyelisihi orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan para imam, ya. Siapapun berhak untuk diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Rasul diambil seluruh pendapatnya, seluruh ucapannya ketika riwayat itu sahih dari beliau alaihi salatu wasallam. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.